Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada di antara manusia yang tidak memiliki aib. Tidak ada di antara manusia yang bersih dari kekurangan, dari cacat. Dan itulah yang ada pada diri kita semuanya. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu khata, banyak berbuat kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh kepada kesalahan, kepada dosa, adalah mereka yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan merupakan kebahagiaan ketika kita memiliki aib, yang aib itu ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merupakan nikmat ketika aib-aib kita ditutup. Merupakan kebahagiaan ketika aib-aib kita itu tidak tersebar. Siapa yang suka aibnya tersebar? Tidak ada, ikhwan. Naam, aib dirinya, aib keluarganya, aib orang-orang dekatnya, tidak ingin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menutup aib-aibnya, aib-aib kita. Diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak meninggalkan doa berikut ini. Sobahan wa masa'a. Baik di waktu pagi atau di waktu petang. Yaitu doa, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Dan hadis ini datang juga dengan lafaz yang mutaqarib, yang mirip dengan lafaz ini. Nabi alaihi salatu wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sekian banyak kebaikan dalam doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyah, ya Allah, aku mohon kepadamu afiyah, keselamatan. Mohon dijaga. Meminta kepada Allah afiyah, keselamatan, fi dini wa dunyaya, ya Allah, berikan aku keselamatan pada agamaku, juga duniaku. Demikian pula aku mohon kepadamu, ya Allah, afiyah, fi ahli, pada keluargaku, wa mali, dan pada hartaku. Nah, mohon kepada Allah afiyah. Agamanya, dunianya, keluarganya, hartanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mohon kepada Allah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutupilah aurati, auratku, uyubi, aib-aibku, dan segala sesuatu yang aku menjadi sedih dan sakit ketika sesuatu itu tersebar. Allahumma astur aurati. Wa amin rawati. Dan berikanlah aku ketenangan. Ketenangan dalam hatiku. Ketentraman dari hal-hal yang menjadikan aku gundah gulana, sempit dada. Naam. Wa amin rawati. Al-hadis. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam di waktu pagi, di waktu petang. Yang diantara kandungan dari doa ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutupi uyub, aib-aib beliau. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasalam maksum. Nabi alaihi salatu wasalam terjaga dari dzunub wal ma'asi. Sementara itu beliau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib beliau. Ya subhanallah. Betapa tawadhu'nya beliau alaihi salatu wassalam, dan betapa beliau betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Yang memang banyak sekali dosa-dosa kita, banyak sekali aib-aib kita, baik aib kita di saat ini, di masa ini, atau mungkin aib-aib kita di masa lalu. Uyub. Betapa sedihnya seseorang ketika tiba-tiba kejelekannya tersebar. Betapa sedihnya seseorang ketika kejelekannya menjadi bahan perbincangan. Apalagi di zaman ini. Syar azim. Kejelekan yang luar biasa. dalam waktu yang sekejap, aib seseorang bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dalam waktu yang sekejap, aib seseorang bisa menjadi bahan perbincangan penduduk sebuah negeri. Dalam sekejap, kejelekan seseorang ya, yang tersebar itu kemudian mendapatkan komentar, mendapatkan tambahan, tambah lagi tersebar kejelekan dia. Oh, fulan punya aib ini, ada lagi yang nambah, bukan hanya itu, dia juga punya aib ini dan seterusnya. Ya subhanallah. Kita enggak ingin yang seperti itu terjadi pada diri kita. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jika aib yang disebarkan itu adalah tuduhan, buhtan, tidak ada nyatanya pada diri seseorang, jadi betul-betul fitnah. Dan itu pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khaliluhu, kekasihnya. Disebarkan berita bahwa istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melakukan fahisyah dengan sahabat Nabi sendiri yang bernama Safwan. Yang sejatinya Safwan ini berbuat baik dan tidak ada sama sekali perbuatan buruk. Naam. Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan betapa sabar di dalam menghadapi fitnah seperti itu. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau aib itu memang ada pada diri kita, kita juga tidak mau aib kita tersebar. Lalu bagaimana jika yang disebarkan itu adalah aib yang tidak ada pada diri kita? Wa innama huwa buhtan. Namun itu adalah tuduhan, fitnah. Naam. Itu diantara kejelekan zaman ini, ikhwan. Itu diantara bukti bahwa akhir zaman ini lebih syar. Kalau dulu orang mau menyebarkan aib, ya, mungkin dia harus mendatangi seseorang. Ah, fulan punya aib. Nanti yang lain nyebarkan lagi yang lain. Mulut melalui mulut. Dari mulut ke mulut, seperti itu. Tapi sekarang tidak. Betapa cepatnya aib itu tersebar. Dan di sini ma'asyiral muslimin semakin menunjukkan, semakin menunjukkan betapa butuhnya kita kepada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam doa tadi yang Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa membacanya, tidak meninggalkannya di waktu pagi dan di waktu petang. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab Bulughil Maram di akhir-akhir kitab, dalam kitab Ud-Da'awat. Antum bisa melihat hadis tersebut dalam kitab Bulughil Maram. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu ada satu perkara yang itu merupakan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan ajaran Islam yang mulia, yaitu perintah untuk kita menutup aib saudara-saudara kita. Bimbingan untuk kita menutup aurat, uyub saudara-saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nikmat persaudaraan itu nikmat yang sangat besar. Nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat ukhuwah imaniyah adalah nikmat yang azim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat itu fil Quran kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian ketika dulu kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Islam agama yang sangat mulia, agama yang sangat indah. Nah, yang mempersatukan qulub, mempersatukan hati-hati para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mempersatukan qulubun nas, hati-hati manusia ketika mereka tunduk kepada Allah shalla wa ala. Dan bukan hanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mempersatukan dengan sebatas setelah masuk Islam selesai, tetapi ada bimbingan-bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Rasul alaihi salatu wassalam berupa perkara-perkara yang menjadikan hubungan ukhuwah itu semakin kuat, semakin kokoh. Sebuah kecintaan yang dibangun di atas kecintaan kepada Allah. Naam. Seperti dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim itu ada enam, diantaranya enam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu berjumpa dengannya, fasallim alaihi, ucapkan salam. Nah, dan seterusnya dari hak-hak yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini. Yani ukhuwah itu memberikan konsekuensi. Persaudaraan itu memberikan konsekuensi untuk kita menunaikan hak-hak mereka. Dan di antara hak-hak saudara-saudara kita adalah kita menutup uyub, kita menutup aib-aib mereka. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ternyata di dalam amalan menutup aib-aib saudara kita itu banyak keutamaan. Banyak kebaikan yang kita harapkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ma'asyiral muslimin, di antara kebaikan manfaat faedah dari menutup uyub, menutup aib saudara kita. Yang pertama ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ziyadatul iman wastikmaluh, wa bertambahnya iman dan semakin sempurnanya keimanan. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Karena dengan kita menutup aib saudara kita, kita telah melakukan untuk saudara kita apa yang kita juga suka diri kita diperlakukan dengan hal itu. Saya tidak ingin aib saya dibongkar. Saya tidak ingin aib saya disebarluaskan. Maka seperti itulah semestinya kamu memperlakukan saudaramu. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi." La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman, kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. La yu'minu ahadukum, kalian tidak akan beriman. Salah seorang di antara kalian tidak akan beriman, yakni tidak akan sempurna imannya. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kita semuanya suka, berbahagia, bersyukur kita mendapatkan nikmat iman. Diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagia dengan nikmat kalimat tauhid la ilaha illallah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka kita pun suka seandainya nikmat ini dirasakan juga. Nah, oleh orang lain. Kita berbahagia dengan nikmat ilmu. Alhamdulillah, Allah mudahkan saya memahami ilmu sedikit demi sedikit. Masalah demi masalah. Saya pun suka seandainya nikmat ini, nikmat ilmu itu dirasakan oleh saudara-saudara saya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya suka seandainya aib-aib saya yang banyak. Wallahi ikhwan, aib-aib kita itu banyak. Yang kalau dibongkar dan orang mengerti aib-aib kita, orang akan lari dari diri kita. Ngerti kita itu siapa. Tahu betapa banyak aib-aib kita. Kita suka seandainya aib kita itu terbungkus rapi, rapat. Tidak ada orang yang tahu, alhamdulillah. Nah, demikian pula ma'asyiral muslimin, seperti itulah hendaknya kita memperlakukan saudara kita. Nah, taib ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita misalnya bertamu di tempat seseorang, ya. Taib, kemudian kita ketuk pintu, kok tidak ada jawaban, salam tidak ada. Tiba-tiba terdengar suara musik dari dalam rumah. Wah, musik ini. Wah, ini teman saya ini ternyata hobinya musik. Wah, tidak beres ini orang. Terus disebarkan. Pertama, apakah memang yang kamu dengar itu betul-betul berasal dari dalam rumah? Kalau memang berasal dari dalam rumah, benarkah bahwa yang mendengarkan itu adalah teman kamu? Atau benarkah di dalam rumah itu ada orang yang mendengarkan? Jangan-jangan radio nyala, ditinggal pergi. Ya, tiba-tiba, nah. yang tadinya tidak ada suaranya ternyata nyangkut kepada channel atau stasiun radio yang menyebarkan itu musik. Pertama belum tentu itu benar. Kemudian yang kedua, ketika antum sebarkan, itu aib saudaramu. Coba kalau kita diam, seakan-akan tidak tahu. Nyatanya orang ini baik. Di ma'had baik, dalam pergaulan baik, tidak suka dengan itu, tidak ma'ruf dengan perbuatan kemaksiatan tadi. Tutup aib saudaramu. Sebagaimana kamu suka, aib kamu ditutup. Dengan itu maka kita akan mendapatkan kesempurnaan iman. Akan bertambah keimanan kita. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, dengan kita berupaya menutup aib saudara-saudara kita, kita berharap aib-aib kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di dunia atau di akhirat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aib-aibnya pada hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan, ikhwan. Yaumatu blas sarair. Hari dibagikannya kutub, kitab-kitab. Kitab-kitab yang tidak meninggalkan apapun dari perbuatan manusia. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semua amalan itu hadir, semua amalan itu dicatat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seandainya semua aib-aib kita itu dihisab, semua amalan-amalan kita itu dihisab, halak, seorang akan binasa. Tapi sungguh, ada orang-orang yang ditutup aibnya. Ada orang-orang yang aib-aibnya, naam, berlalu begitu saja. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini, ya, di antara hadis yang sangat agung, memotivasi kita untuk kita menahan diri dari menyebutkan uyub nas, aib-aib manusia. Naam. Karena dengan itu kita akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala aib-aib kita pada hari kiamat. Ini hadis Abu Ayyub al-Ansari. Wa kana Ayyub safara tawilan. Beliau melakukan safar panjang untuk mendapatkan hadis ini. Ini diantara hadis yang disebutkan oleh para a'immah contoh rihlah sahabat di dalam mencari hadis. Disebutkan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tinggal di Madinah. Kemudian beliau mendengar ada hadis ini, ya. Tapi yang memiliki hadis ini jauh tinggalnya di Mesir. Yani sahabat Uqbah Ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Maka bergegas sahabat Abu Ayyub safar menuju Mesir, bertemu dengan sahabat Uqbah dan mendengar hadis ini. Taib, ini keutamaan yang kedua ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang menutup aib-aib saudaranya, maka aib-aib dia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Salisan yang ketiga, dengan kita menutup aib-aib saudara kita, kita akan terselamatkan dari riba. Dan juga menjadi sebab selamatnya orang dari riba. Kita sendiri selamat, orang lain juga demikian. Tapi coba kalau kemudian seorang mengumbar, membiasakan, tidak merasa khawatir menyebutkan aib-aib saudaranya. Dia sendiri terjatuh pada ghibah. Untuk apa kamu menyebutkan aib-aib saudaramu? Apakah untuk memperbaikinya? Kalau memang kamu ingin memperbaiki, datangi saudaramu, nasihati. Tapi kalau kamu kemudian menyebarkan, menceritakan aib saudaramu, inilah ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah. Orang lain pun ikut nimbrung, ghibah, mengghibai. Kemudian berantai orang ini yang mendapatkan berita, menceritakan lagi pada orang. Pulang ke rumahnya ketemu istrinya menceritakan, oh fulan ternyata seperti ini. Alan seperti ini. Cerita pada istrinya. Istrinya ngobrol lagi di tengah kumpulan umahat, kumpulan perempuan, kumpulan, ya subhanallah. Menjadi sebab terjadinya ghibah, dia terjatuh pada ghibah, dan menjadi sebab orang lain pun terjatuh pada ghibah. Naam. Wahia kabirah min kabair dzunub. Dan ghibah itu dosa besar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran permisalan yang sangat-sangat menjijikkan. Yakni seorang kalau mengetahui permisalan itu, dia akan merasa jijik dan tidak akan melakukannya. Permisalan yang sangat menyentuh. Nah, seorang yang menghibai saudaranya seperti memakan bangkai apa? Daging saudaranya. Ayawaddu ahadukum an yakula lahma akhihi mayitan. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya? Sesuatu yang sangat menjadikan seorang mestinya menjauhkan diri dari apa? Al-ghibah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara faedah juga, ketika seorang menutup aib saudaranya, nah, dia akan menjadi qudwah hasanah. Terlebih di zaman ini, ikhwan. Di zaman ini. Menjadi contoh dan teladan yang baik. Ketika seorang berada di sebuah grup WhatsApp atau yang lain. Naam. Mengingatkan, ya akhir, grup ini bukan untuk membicarakan kejelekan. Atau dia sendiri tidak pernah menyebutkan kejelekan. Dan tidak membiarkan kejelekan itu apa? Nah, dibicarakan. Baik. maka akan menjadi toladan yang baik, qudwah hasanah, sehingga dia berharap diikuti kebaikannya dan menjadi sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyankusa min ujurihim syai'. Sebagaimana tadi, kalau dia menyebutkan kejelekan, menjadikan dia terjatuh pada ghibah dan menjadi sebab orang lain juga berghibah, dapat bahan untuk ghibah. Tapi ketika seorang memberikan contoh yang baik, menutup aib saudaranya, naam, dan sebaik-baik toladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kejelekan yang tertutup, betapa banyak kejelekan yang kemudian tidak terjadi dengan sebab beliau menyampaikan hadis tadi, man satara mu'minan satarahullahu yaumal qiyamah. Kita mendengar hadis ini tidak jadi menyebutkan kejelekan saudara. Qudwah hasanah, toladan yang baik. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebut di antara faedah yang kelima, ikhwan, dengan kita menutup aib saudara-saudara kita, kita menjadi sebab terjaganya dakwah ilallah, terjaganya nama baik dakwah, terjaganya ilmu itu terus tersebar. Kenapa demikian? Karena ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika seorang biasa menyebutkan kejelekan saudaranya, sangat-sangat tidak menutup kemungkinan di antara orang yang dibicarakan kejelekannya adalah orang-orang yang memiliki hak khusus atas kita. Para ulama, para muallimin, al-asatidzah, fenomena yang menyedihkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebagian orang-orang yang memang itu dilakukan oleh orang-orang yang membenci dakwah, menyebarkan aib-aib pengusung dakwah Ahlus Sunnah. Nah, dan sangat menyedihkan lagi ketika justru yang ikut menyebarkan adalah ya orang yang sesungguhnya mengerti bimbingan ini, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itulah sesungguhnya salah satu uslub yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk peperangan dan permusuhan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah menyebarkan aib-aib Nabi alaihi salatu wasallam, dalam tanda petik, yang aib-aib itu tidak ada pada Nabi. Buhtan. Dikatakan beliau kadzab. Dikatakan beliau majnun. Dikatakan beliau sahir. Yani tuduhan-tuduhan yang itu tidak ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Dipoles dalam bentuk aib. Ini model yang lama, model yang usang untuk menjauhkan manusia dari al-haq. Nah, menjelekkan para pengusung dakwah. Sampai pada titik kesempatan didapatkan oleh orang-orang munafik, kesempatan untuk bagaimana menggoncang bahtera kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam dengan dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha ya melakukan fahisyah tadi, ikhwan. Enggak bisa menjelekkan Rasul, yang dijelekkan keluarga Rasul alaihi salatu wasallam, sama saja. Naam. Tetapi agama ini ditolong oleh Allah Subhanahu. Rasul alaihi salatu wassalam ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini masalah muslimin poin 5 ini juga penting. Bahwa ketika seorang berusaha menutup kejelekan, aib ya. Karena subhanallah itu terjadi. Dia tidak melihat orang ini punya hak khusus atas dia. Orang ini gurunya. Dia ngerti baca Quran dari gurunya ini. Dia ngerti tauhid dari gurunya ini. Dia ngerti ngaji juga dari orang ini. Tapi hanya karena ya singgungan apa namanya. Hanya karena jualan dia itu menjadi apa namanya tidak laris karena gurunya juga sama-sama jual barang yang sama misal. Tidak ingat kalau dia adalah gurunya dan orang yang punya hak khusus. Nah kalau kemudian disebarkan, bisa menjadi sebab rusaknya dakwah. Bisa menjadi sebab manusia lari dari al-haq. Menghalangi orang untuk belajar. Nah. Ya akhi. Nah. Apalah artinya dunia. Jika dibandingkan dengan ukhuwah. Dibandingkan dengan. Nah. Hifz. Penjagaan terhadap dakwah. Hadza wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan. Beberapa manafik, beberapa faedah yang diharapkan dengan kita menutup uyub, nas, aib-aib manusia. Dan ada pembahasan tersendiri tentunya terkait dengan hal yang diperkecualikan. Dan ini membutuhkan pembahasan ya, dan sudah dibahas oleh para ulama, para a'immah ya. Ada keadaan-keadaan di mana seorang boleh menyebutkan aib saudaranya. Riba itu diperbolehkan. Dalam batasan yang sempit. Dengan apa namanya? Aturan-aturan dan syurut yang ya mengitarinya. Seperti misalnya ya menyampaikan aib seseorang ketika dia di hadapan hakim. Ya ini ada urusan sengketa, demikian perselisihan suami istri sampai dibawa ke pengadilan misal. Ya otomatis hakim akan bertanya tentang ya uyub. Nah, di situ diperbolehkan sebatas yang memang ada kaitannya dengan apa? Hukum yang diperlukan. Juga apa namanya aib yang terkait dengan al-jarh wa ta'dil misal ya. Fulan dhaif, fulan hafalannya jelek ya. Fulan kadza wa kadza kadzab yang fi riwayah. Nah, yang seperti ini ma'asyiral muslimin diantara perkecualian yang naam disebutkan oleh para ulama rahimahumullah dan bukan termasuk dalam apa yang sedang kita bahas ini ikhwan. Tetapi itu perkecualian diperbolehkan untuk seorang menyebutkan uyub ya. Tentu dengan ketentuan dan syarat yang diterangkan oleh para ulama a'immah. Hadza wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.